Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, di hari yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kembali kita bertemu sama-sama bersua di acara kita, acara penyujuk hati, untuk sama-sama kembali kita menggali firman Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk memahami apa pesan-pesan Allah yang terkandung di dalam firman-firmannya, dan menyadarkan diri kita bahwa banyak yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini untuk mewujudkan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang terbaik, yang bermanfaat di dunia dan berhasil nanti di akhirat. Pada hari ini kita sudah akan memasuki penjelasan ayat ke-86 dari surat Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na lanazhabanna billazi awhayna ilaika summa la tajidu laka bi 'alaina wakila. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-86 ini masih memiliki kaitan keterangan dengan ayat sebelumnya. Kalau di dalam ayat 85 Allah mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu adalah merupakan urusan Tuhanku, ilmunya hanya diketahui oleh Tuhanku. Kemudian Allah di dalam surat ayat 86 ini mengatakan, kalau kami mau, maka kami akan lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Di dalam ayat 86 ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita semua bahwa satu-satunya yang memiliki kekuasaan, yang pantas untuk disembah, yang pantas untuk diagungkan, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul itu hanya merupakan utusan Allah. Ya, Rasul itu tidak mengetahui segala sesuatu. Rasul hanya mengetahui sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Para nabi dan rasul itu hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Jadi oleh karena itu, ini merupakan suatu kritikan terhadap sikap orang-orang Arab yang berusaha untuk memberikan gambaran bahwa yang patut untuk diagungkan itu adalah para nabi dan rasul. Ya, tidak seperti itu, karena Allah yang mengutus mereka, mengutus para rasulnya. Oleh karena itu yang pantas untuk disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan segala pengetahuan, mukjizat dan keutamaan kepada para nabi dan rasulnya, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini. Maka sebenarnya yang patut untuk disyukuri, yang patut untuk lebih dikenal itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, wala in syi'na lanazhabanna billazi auhayna ilaika. Engkau Muhammad sebenarnya tidak memiliki kemampuan apapun. Supaya kalian tahu saja wahai orang Arab, kata Allah melalui firman-Nya, kalau kami ingin, Muhammad ini tidak memiliki apapun, tidak mengetahui apapun, tidak memiliki kelebihan apapun. Semuanya itu adalah bersumber dari pengetahuan kami. Nah, yang menarik juga adalah bahwa di dalam Al-Quran kita juga bisa menemukan keterangan yang senada dengan kalimat atau redaksi kata walau syi'na. Ya, di sini Allah mengatakan walau syi'na, kalau kami mau kami tinggalkan engkau Muhammad, tapi kami tidak menginginkan itu. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami akan buat setiap orang itu sadar diri. Ya, setiap orang itu akan berada di dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah tidak menginginkan itu. Walau sya'allahu, dalam redaksi lain yang masih bernada sama, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Tidak susah bagi Allah untuk menjadikan kita semua di dunia ini merupakan satu umat yang tunduk dan patuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin, tidak susah, ya, bahwa tidak ada lagi di dunia ini orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu. Kalau Allah mau, semuanya tunduk dan patuh di hadapan Allah. Tetapi Allah tidak menginginkan hal itu. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka kepada orang-orang yang sadar diri dan kemudian mau menyembah dirinya, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kerelaan dan kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Jadi menarik kalau kita mau lebih memperhatikan bahwa kata-kata walau syi'na, kalau kami mau, walau sya'allahu, walau sya'arrahmanu, ya ma'abadnahum, kata orang-orang kafir, kalau Allah mau tentu kami tidak akan menyembah para berhala-hala kami ini, ya. Itu adalah merupakan pengkambing hitaman atas tindakan mereka yang salah, sehingga akhirnya mereka menumpukan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menarik kalau kita perhatikan betul-betul redaksi di dalam Al-Quran, yang pada intinya adalah berusaha untuk mengembalikan kesadaran kita. Segala sesuatu di dalam kehidupan ini itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kaya karena Allah yang memberikan kita kekayaan. Kita berkuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kekuasaan. Kita punya ilmu pengetahuan karena Allah yang memberikan ilmu pengetahuan itu terhadap kita. Dan kita mampu menikmati hidup ini sebagaimana yang kita nikmati saat sekarang ini karena Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Untuk lebih menjelaskan hal ini secara lebih lanjut, bersama kita studio sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Fadhil Haq. Kami persilakan. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana, bahwa ayat yang kita kaji ini adalah menunjukkan tantangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap manusia untuk menandingi Al-Qur'an. Jadi ayat ini adalah dikatakan, kalaulah seandainya tidak ada pertolongan dari Allah, maka kita tidak akan dapat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan Al-Quran ini. Sampaikan kepada Jibril alaihi salam, dan setelah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, dari ayat ini dikatakan wala in syi'na, artinya sesungguhnya jika kami menghendaki, lanadhabanna, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Tapi kata-kata ini dari firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk membebaskan beban tanggung jawab yang dipikul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Perdana, bahwasanya Rasulullah hanya membawa risalah. Makanya ada ayat mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya Allah lah yang berkuasa untuk menjaga firman-firman Allah, atau dengan kata lain Al-Quran ataupun kalamullah yang kita dapatkan 30 juz itu di hadapan kita saat ini oleh kaum muslimin dan kaum mukminat, mukmin, muslimin dan muslimat, atau mukmin dan mukminat. Ini adalah satu kebahagiaan bagi kita karena Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kitab suci Al-Quran atas jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, kita ini disuruh untuk mengkaji. Bagi yang belum sampai ke situ, tarafnya membaca dahulu, mengulang bacaan-bacaan tersebut. Setelah sempurna bacaannya, tidak ada salah, tajwidnya sudah ia kenal, baru dah dia memahami makna artinya, sehingga betul-betul ia akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin ayat Al-Quran tersebut atau firman-firman Allah atau Al-Quran tersebut. Siapa yang tidak berbahagia dalam hal ini? Tentunya tidak saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita semua juga akan sangat membahagiakan hal tersebut, karena itu adalah atas jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang paling indah yang kita kaji ayat sekarang ini. Jika ada orang yang bertanya, bagaimana cara Allah melenyapkan wahyu yang telah diturunkan kepada Rasulullah, telah dihafal para sahabat Nabi dan telah didengar oleh orang-orang kafir. Jawabnya adalah, ayat ini mengindikasikan bahwa pelenyapan itu tidak terjadi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman hanya memakai walai insyna, jika kami menghendaki. Tapi Allah tidak menghendaki. Kami akan lakukan dan penghapusan itu tidak terjadi. Maksud dari adanya kemungkinan penghapusan wahyu itu adalah untuk meringankan beban Rasulullah bahwa beliau tidak memiliki kuasa apapun dalam masalah wahyu. Rasulullah tidak mempunyai kuasa apapun. Jadi kalau kita mendapatkan Al-Quran 30 juz saat sekarang ini, itu adalah atas jaminan Allah, bukan jaminan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah meninggal sejak lama. Maka bagaimana orang yang sudah meninggal, wafat, dapat menjamin hal tersebut? Tentu yang menjamin ini adalah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta kita seluruhnya, juga alam semesta ini Allah yang menciptakan. Itu adalah hal yang sangat-sangat mengindahkan sekali. Jadi kata-kata ini adalah untuk menandingi orang-orang kafir, karena sebelumnya wahyu diturunkan melalui kaum Nabi, Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, hilang lenyap begitu saja. Jadi dengan hal inilah Rasulullah, firman Allah tersebut untuk meringankan beban Rasulullah, karena Rasulullah tidak mempunyai kuasanya, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hal tersebut. Gitu Ustaz Fadzlan. Ya, terima kasih Ustaz Fadzlan. Para pendengar rahimakumullah, sebagai penutup dari perjumpaan kita pada hari ini, mari sama-sama kita pahami penutup ayat dari ayat ke-86 ini, sumala tajidulaka bi alaina wakila. Dan kalau kami berbuat yang kalau kamu berbuat macam-macam Muhammad, maka engkau tidak akan mendapatkan pembela sedikit pun dari kami. Kalau kepada Rasulullah Allah sudah mengatakan dan mengancam bahwa kalau Rasul macam-macam melakukan tindakan yang tidak diridai oleh Allah, maka Rasul sekaliber Rasul itu tidak akan mendapatkan pembela apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Kita tidak sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, jangan coba-coba melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah, karena pasti kita tidak akan mendapatkan pembelaan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan suatu hal yang ironis kalau ternyata di akhirat nanti Allah sebagai satu-satunya pembela malah tidak mau memberikan kita perlindungan dan pembelaannya. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.